بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم di perjumpaan yang kemarin kita telah masuk bab bayan kasratut turuqil khair, banyaknya jalan. Ketika kita akan menjalankan jalan-jalan kebajikan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang namanya kebaikan, jalannya sangat banyak sekali. Allah telah berikan kepada kita yang namanya kebaikan, ragam dan coraknya banyak, tidak satu, sehingga adanya tanawu tidak menjenuhkan. Kita bisa berganti dari satu amalan khair ke amalan khair berikutnya, sehingga di dalam satu hari kita bisa menjalankan sekian amal kebajikan, amal kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita membaca beberapa ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maka sekarang kita masuk hadis-hadis yang membahas tentang banyaknya jalan menuju kebaikan atau mengamalkan amalan kebaikan. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa amal ahadith fa kathiratun jiddan. Adapun hadis, maka yang membahas masalah ini sangat banyak sekali. Wa yaghiru munhasirah fa nadhkur tarfan minha. Adapun hadis tidak terbatas banyaknya, maka kita akan baca beberapa di antaranya. Yang pertama, An Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayu a'malin afdal. Hadis pertama dari Jundab bin Junadah, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Sahabat Jundub atau Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling baik, yang paling afdal. Amalan apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Maka beliau alaihi salatu wasalam menjawab, amalan yang paling afdal adalah al-iman billah, iman kepada Allah, dan setelah itu adalah jihad fi sabilillah. Qultu ayu riqabi afdal. Setelah itu yang beliau tanya adalah tentang pembebasan budak. Pembebasan budak yang seperti apa yang paling baik ya Rasulullah? Budak yang seperti apa yang paling bagus untuk kita merdekakan? Qala anfusuha inda ahliha. Yang paling baik, yang paling baik menurut pemiliknya. Yang paling bagus di pandangan sang pemilik. Wa aktsaruha samanan. Dan yang paling mahal harganya. Qultu fa in lam af'al. Kalau aku tidak mampu menjalankannya bagaimana ya Rasulullah? Qala tu'inu sani'an au tasna li akhraq. Qultu ya Rasulullah. Yang berikutnya, kalau aku tidak bisa mampu menjalankan membebaskan budak yang paling baik ya Rasulullah, maka kata Rasulullah, membantu orang. Atau mengajari atau membantu orang yang dungu atau orang yang bodoh. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'aftu an ba'd al-a'mal. Bagaimana ya Rasulullah, kalau aku lemah tidak mampu menjalankan amalan-amalan itu? Qala takuffu syarraka anin nas fa inna sadaqatun minka ala nafsika. Kalau engkau belum bisa juga, kamu berhenti atau tidak melakukan kejelekan-kejelekan akibat ulahmu kepada manusia yang lain. Dengan kamu berhenti atau tidak melakukan kejelekan kepada orang lain, tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, fa inna sadaqatun minka ala nafsika, maka itu sudah bentuk sedekah dirimu atas apa, dari dirimu atas diri kamu sendiri. Hadis ini muttafaqun alaih. Sani' bisad al-mahmalah, hadha huwa al-mashhur. Kalimat sani' di dalam hadis ini, yaitu dengan sad yang tanpa titik, itu yang masyhur dibandingkan ada riwayat lain dha'ian. Ai dhadiyain min faqra aw iyalin. Atau orang yang sedang hilang atau apa, betul-betul sedang membutuhkan. Au nahu dhalik wal ahraq adila yutkinu ma yuhawilu fi'lahu. Adapun ahraq adalah orang yang tidak punya kemampuan berbuat, artinya ya dungulah gitu ya, atau bodoh. Di dalam hadis ini kita bisa melihat ada sekian amal kebajikan yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena dalam hadis ini ada sekian amal kebajikan, maka sangat tepat kalau ditaruh di bab banyaknya jalan menuju amal kebaikan. Oleh karena itu, Imam Nawawi meletakkan hadis ini sebagai salah satu syahid dari bukti banyaknya amal kebajikan. Amal kebajikan tidak terbatas dalam satu atau dua amalan, tetapi sangat banyak sekali. Mari kita lihat atau kita baca syarah dari Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi bab kasrat turuq al-khair. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, fi ma naqala an Abi Dzar radhiyallahu anhu, di mana beliau telah menukil dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anahu sa'ala Nabi SAW ayu a'mal afdal. Di mana dalam hadis ini beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdal itu? Maka dijawab, al-imanu billah wal jihad fi sabilihi. Iman yang paling afdal, iman yang paling baik adalah amalan yang paling baik, amalan yang paling afdal, yang paling tinggi adalah al-imanu billah. Setelah itu jihad fi sabilihi. Wa sahabah radhiyallahu anhum yas'aluna Nabi SAW anil afdal amal. Para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apakah yang paling baik. Untuk apa mereka bertanya? Mereka bertanya, min ajli ayyakumu biha. Tujuannya adalah agar berharap dia bisa menjalankannya. Kalau dia bisa menjalankannya, maka dia akan cari yang paling afdol di antara amal-amalan kebajikan itu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mencari, bertanya kepada Rasulullah. Dia ingin menggunakan waktu itu betul-betul hemat dan efektif. Maka yang ditanya adalah amalan yang paling afdol, sehingga dia mendapatkan dari waktu yang dimiliki itu bisa lebih berkah, lebih banyak pahalanya. Bukan amalan yang paling murah, yang paling gampang, tetapi yang ditanya adalah amalan apa ya Rasulullah yang paling afdol. Ketika mereka bertanya amalan yang paling afdol, tujuannya bukan cuma sekedar ingin tahu. Bukan yang penting punya informasi. Tetapi mereka min ajli ayyakumu biha, ingin menegakkannya, ingin menjalankannya. Betul-betul mereka haus dengan amalan yang paling afdol, sehingga bisa berhemat waktu, bisa mendapatkan keuntungan pahala yang terbanyak dari waktu yang dia miliki. Walaysa kamu, walaysa kaman ba'dahum. Berbeda sangat dengan generasi berikutnya dan berikutnya, apalagi generasi kita. Fa inna min ba'dihim rubbama yas'aluna 'anil afdhal a'mal. Bisa jadi generasi-generasi berikutnya, termasuk generasi zaman kita sekarang ini, banyak orang bertanya tentang amalan yang paling afdhal itu apa. Walakin la ya'malun. Akan tetapi mereka bertanya bukan untuk melakukannya. Bahkan di antara mereka bertanya tentang amalan yang paling afdal untuk tahu dan untuk didiskusikan. Masa iya sih? Bukankah waktu yang lain Rasulullah mengatakan demikian-demikian? Sehingga enak untuk jadikan bahan perdebatan. Untuk membuktikan dirinya punya kemampuan malakah ilmiah. Bukan untuk menjalankan amalan itu. Itulah zaman kita sekarang. Kebanyakan kita ketika bertanya-tanya tentang amalan apa yang paling afdal, amalan apakah yang paling baik, Setelah itu, untuk perdebatan. Kenapa kok afdol? Enggak yang itu aja afdol. Kenapa kok yang ini? Terus. Dan setelah itu, setelah perdebatan, bukannya dia mendapat jawaban setelah itu menjalankannya, tidak. Tapi mencukupkan diri di dalam perdebatan. Inilah yang ada pada generasi kita. Bahkan mungkin kita termasuk di dalamnya. Waliyatubillah. Nastaghfirullahaladzim. Fahadha Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada contoh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang afdalul a'mal. Di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, ayu amal ahabu ilallah. Amal apa ya Rasulullah yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha. Salat yang tepat pada waktunya. Qultu thumma ayyun. Beliau masih bertanya lagi, masih kurang. Lalu apa ya Rasulullah setelah itu? Bir al-walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun. Al-jihadu fi sabilillah. Ketika Ibnu Mas'ud bertanya demikian, ayu a'malin ahabu ilallah, lalu dijawab oleh Rasulullah, yang paling pertama adalah salat alal waktiha, salat yang sesuai dengan waktunya. Berusaha apa? Salat tepat waktu. Ya. Yang berikutnya ketika ditanya kembali, ayu a'malin afdal ya Rasulullah, maka birrul walidain. Setelah Rasulullah menyatakan tentang salat tepat pada waktu, kemudian birrul walidain, baru kemudian jihad fisabilillah. Beliau radhiyallahu anhu bertanya demikian ingin mendapatkan apa jenjang-jenjang yang paling baik, sehingga ketika waktunya sempit tidak bisa menjalankan semuanya, tidak bisa menjamak semuanya, dia akan mengambil yang paling tinggi, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Semua itu mereka bertanya untuk dijalankan, bukan untuk cuma sekedar ilmu pengetahuan. Semoga Allah mudahkan kepada kita semua, Allah berikan taufik kepada kita bisa menjalankan apa yang kita dapat ilmunya, bukan cuma sekedar ilmu lalu berhenti sekedar informasi saja. Wa hadza aidan Abu Dzar. Contoh berikutnya seperti yang dalam hadis yang sedang kita bahas, yaitu Abu Dzar. Yas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdhal a'mal. Beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apa yang paling afdal. Fabayyana lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdhal a'mal. Al-imanu billah wa jihad fi sabilihi. Maka dijawab oleh Rasulullah tentang amalan yang paling afdol adalah yang pertama, imanu billah. beriman kepada Allah. Yang kedua, jihad fi sabilihi. Ketika ditanya kembali, sebagaimana Ibnu Mas'ud bertanya, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Dia tidak ingin berhenti di situ saja. Dia ingin menambah, apalagi ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah. Menunjukkan para sahabat itu tamak terhadap perbuatan kebajikan. Tamak terhadap apa? Fi'il khairat, ingin memperoleh ajr dari Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Berbeda dengan kita. Kalau kita tamaknya terhadap apa? Harta. Nas'alallahu salam al-afiyah. Terhadap dunia. Kalau mereka terhadap akhirat. Inilah perbedaan generasi. Lingkungan yang berbeda. Sehingga kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum tidak bisa dibandingkan dengan kedudukan zaman kita, orang-orang kita. Tidak pantas, tidak patut seseorang membanding-bandingkan antara amalan yang kita lakukan dengan mereka. Sangat berbeda keimanannya. Setelah dijawab oleh Rasulullah SAW tentang afdalul a'mal, yaitu al-iman dan jihad fisabilillah, kemudian tanya lagi, ayu afdal summa ayun, kemudian apa, summa yas'alu anil riqab, maka ayu riqabil afdal. Pertanyaan berikutnya adalah, ayu riqab afdal ya Rasulullah, budak yang seperti apa yang paling baik untuk dimerdekakan ya Rasulullah. Faqala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan, yang paling baik, yang paling afdal adalah yang paling baik di hadapan pemiliknya, di hadapan majikannya, dan yang paling banyak atau paling mahal harganya. Jadi budak itu bertingkat-tingkat, ada kelas-kelasnya sesuai harta yang kita miliki, sesuai ternak barangkali yang kita miliki. Sama-sama kambing, tapi ada ini lebih mahal, itu lebih murah. Sapi, ini mahal, itu murah. Ini harganya sekian, 6 juta, itu bisa 7 juta. Yang satu lagi bisa 10 juta. Yang satu sebelah sana bisa 20 juta. Yang itu 40, ada yang 100 juta. Apa yang membedakan? Yang paling dicintai ada kelebihan-kelebihan tertentu yang dimiliki oleh itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang paling afdol adalah anfasuha inda ahliha wa aktsaru samanan. Wa anfasuha inda ahliha, yakni ahabbuha inda ahliha. Yang dimaksud anfasuha yaitu ahabbuha inda ahliha, yang paling dicintai, paling disukai oleh pemiliknya. Wa aktsaru samanan ay aghlaha samanaha, yang dimaksud paling banyak harganya adalah yang paling mahal. Fa yajtami' fi hadha ruqbah an-nifasah wa kasratu thaman wa mithl hadha la yubaddiluhu illa insan indahu quwwatul iman. berkumpulnya sifat tadi ar-raqabah, an-nafasah, wa kasrat tsaman, tiga ini berkumpul, seorang budak yang paling disukai, yang paling mahal harganya. Kalau ini yang suruh kita bebaskan, maka tidaklah bisa membebaskan ini kecuali orang yang paling punya keimanan tinggi. Kalau katakanlah saya punya budak 10, mana di antara 10 itu yang paling saya, paling afdal untuk saya bebaskan, untuk saya merdekakan? Maka kaidah yang diberikan Rasulullah, anfasuha dan aksaruha samanan, yang paling saya senangi, yang paling mahal harganya. Kalau ada yang seperti itu, lalu saya bebaskan dia, maka ini afdol ar-riqab dari yang saya miliki. Dan ini tidak mungkin bisa dijalankan oleh orang yang umum-umum saja, tidak bisa. Kecuali orang yang paling beriman, betul iman, imannya kuat. Dikasih contoh oleh Syekh. Wa mithalu dzalika idza kana al-'abdu rajulun idza kana 'inda rajulin 'abid wa minhum wahid yuhibbuhu. Contohnya ketika pada seseorang dia punya seorang hamba, punya seorang budak, ada di antara sekian budaknya ada satu yang paling disukai, paling dicintai. Li'annahu qa'im bi'a'malihi. Kenapa dicintai? Karena orang itu paling gesit. Satu budak ini paling gesit, ibaratnya satu sebanding dengan 10 orang. Untuk ngurusin elektronik di rumah, bisa. Kelistrikan, bisa. Angkat-angkat, siap, badannya kuat. Tidak cengeng. Untuk bersih-bersih, cepat sekali. Dan bersihnya betul-betul bersih. Untuk jadi bodyguard, wah, badannya luar biasa sudah. Dan dia pengorbanannya untuk majikannya paling depan, siap badan. Apapun tugas yang diberikan kepada dia, selalu dijalankan dengan baik. Kalau ada budak seperti ini, budak ini paling dicintai. Taatnya kepada sang majikan luar biasa bagusnya. Jangan dengan budak. Kalau ada orang pekerja seperti itu, biasanya sang majikan siap untuk membayar mahal. Bayangkan satu orang bisa menyelesaikan kayak 10 orang. Kalau ada tukang batu, umumnya tukang batu kelelar-kelelar, enggak karuan, bayar itu enggak selesai-selesai. Ini ada satu tukang batu, subhanallah, enggak ada perintah-perintahan. Dia kerja dengan baik. Subhanallah, kerja ya orang lain, dua orang kerja dua hari enggak selesai, dia satu hari selesai. Misalkan orang umum itu 70 ribu, ini gajiannya dia menarik 110, 120, orang mau. Kenapa? Yang lainnya harus dua orang, dan dalam dua hari, dia cuma satu hari, satu orang. Ya milih ini. Lebih murah, walaupun secara nominal tertulis lebih mahal, karena lebih cepat. Lah, tipe manusia ada tipe yang subhanallah Allah kasih barokah dalam waktunya. Cepat. Kerja apapun, tandang, cepat selesai. Bisa menyelesaikan sekian masalah, sekian kerjaan dalam waktu yang singkat. Lah, ketika ada seseorang memiliki budak yang bisa seperti ini, apapun tugas diselesaikan dengan baik, maka budak ini yang paling disukai oleh sang majikannya. li'ano khafifun nafs, ringan tangan sekali dia. Wa nafi' li sayyidihi, sangat bermanfaat, sangat membantu untuk sayyidnya. Bahwa kadzalik aidan aghla al-'abid indahu tsamanan, bagi dia budak ini yang paling mahal di antara segalanya, karena yang paling cerdas, paling giat, paling cepat dalam kerjaannya, dan pengorbanannya paling tinggi, baktinya itu paling tinggi. Tentu ini paling mahal di hadapan dia dibanding yang lainnya. Fa idza sa'ala ayyuma afdal a'taqa hadza aw ma ba'dahu aw ma dunahu, kalau ditanya mana yang paling afdal untuk Anda merdekakan di antara sekian budak yang Anda miliki, yang ini apa yang itu, apa yang di bawahnya itu, qulna an tu'tid hadza, kalau kamu ditanya ya kita akan katakan yang ini, yang paling banyak manfaatnya ini, buat paling pengorbanannya paling besar, paling cepat kerjaannya. Li'anna hadza anfus arqab indak, karena ini yang paling terbaiknya di antara budak yang kamu miliki. Fa'aghlaha tsamanan, dan dia paling mahal harganya. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raqab aghlaha tsamanan wa anfasaha. Sebenarnya Nabi telah bersabda yang paling afdol adalah yang paling mahal harganya dan paling baik nilai kepribadiannya, dan paling tinggi nilai di hadapan pemiliknya. Wa hadza qaul ta'ala, hal ini seperti apa yang Allah firmankan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak akan kau dapati albir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan apa yang paling kamu sukai. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita yang paling baik dalam kita berinfak adalah yang paling kita sukai. Sampai Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada contoh dari sahabat, sekali lagi dari sahabat yang memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka pekaknya terhadap ayat dan hadis Nabi SAW. Ketika ada perintah, ketika ada berita tentang amalan yang afdal atau amalan yang terbaik atau perintah, maka mereka sungguh secepat itu menjalankannya. Mudahnya hati ini disinggung, mudah tersinggung, dalam arti tersinggung yang positif. Ketika kena hatinya, langsung ingin menjalankannya. Tidak seperti kita atau orang-orang zaman kita, tersinggung malah marah, bukan malah menjalankannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza a'jabahu syai' min malihi tasaddaqa bihi. Ibnu Umar, kalau dia mendapatkan sesuatu atau memiliki sesuatu yang dia senangi, justru yang dia paling senangi itu yang dia sedekahkan. Kenapa? Iktiba'an li hadzal ayah. Karena dia ingin menjalankan ayat ini. Begitu mendengar ayat, langsung dia tersinggung, dia tersentuh hatinya, lalu dia jalankan. Sehingga ketika dia dapati ada suatu barang yang paling dia sukai, maka barang itulah yang dia sedekahkan. Bagaimana dengan kita? Dapat pakaian yang paling bagus, ya jangan yang ini buat kalau pas ada acara kondangan, ada acara-acara tertentu, baru tak pakai. Mau nyumbang, mau ngasihkan saudaranya, ya yang sudah, dan seterusnya. Nah, yang demikian, apakah cuma Ibnu Umar saja menjalankannya? Tidak. Ada sahabat lain dan banyak. Salah satu contoh yang dicontohkan oleh Syekh Abu Talhah radhiyallahu anhu. Hina nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu anhu? Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah anzala qawluhu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabbu mali ilayya biruha. Sementara yang paling yang aku cintai dari harta yang aku miliki adalah biruha. Ada kebun. Biruha bustan nadhifun qaribun min masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kebun yang bersih, yang bagus, lokasinya persis dekat dengan Masjidil Haram. Bayangkan, begitu cepatnya hati ini menjalankan apa yang Allah perintahkan. Begitu lembutnya hati para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu datangnya ayat, turunnya ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Langsung dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya harta yang paling aku sukai. Apa itu? Biruha. Kebun terawat, bagus, ada mata airnya, ada sumurnya, lengkap. Dan tempatnya strategis. Dekat apa? Masjidil Haram. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti ilaihi wa yashrab min ma'ihi min ma fihi tayyib adab. Wah, subhanallah, Nabi itu paling suka ke situ. Sering datang ke situ, nanti duduk di situ, minum airnya. Karena airnya termasuk paling bagus di daerah situ. Airnya itu bersih, jernih, dan tawar sekali, enak sekali untuk diminum. Kan air di antara sumur itu kan berbeda-beda. Ada air yang diminum itu enteng, enak sekali. Ada rasa manisnya. Lah, ini airnya sangat bagus, sangat enak, sangat tawar. Orang yang meminumnya sangat suka, senang. Termasuk yang sering ke tempat situ adalah Nabi SAW. Minum air dari tempat situ. walaupun tempatnya strategis, bahkan karena tempatnya strategis dan bagus, ini yang paling disukai, inilah yang ingin diserahkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Wa hadza yakunu ghaliyan inda sahibihi, faqala Abu Thalhah. Maka karena lihat spesifikasinya seperti itu, maka ini tentu yang paling mahalnya, tempat yang paling strategisnya. Maka Abu Thalhah ingin mewakafkan tanah itu kepada Rasulullah SAW di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Thalhah, wa inna ahabba mali ilayya biruha. Sesungguhnya harta yang aku paling sukai adalah birha. Wa inni aj'aluha shadaqah lillahi wa rasulihi. Fawada'aha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Lalu beliau mengatakan, aku jadikan birha ini ya Rasulullah shadaqatan lillah wa rasulihi. Aku jadikan dia shadaqah lillahi ta'ala wa rasulihi. Aku jadikan ini sedekah. Yang paling baiknya dijadikan sedekah. Dan aku serahkan kepadamu ya Rasulullah, terserah engkau untuk mengaturnya, meletakkannya, mengurusinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakhin bakhin. Yani yata'ajjab biqaul mal rabih, mal rabih. Beliau mengatakan bakhin bakhin. Ini menunjukkan kalimat apa? Ta'ajuban. Kagum terhadap ucapannya Abu Thalhah ini. Kagum sekali beliau. Harta yang paling mahal, paling strategis dan banyak diharapkan oleh orang justru disedekahkan lillahi ta'ala. Sampai beliau mengatakan bakhin bakhin, artinya mal rabih, mal rabih. Ini harta yang paling menguntungkan. Harta yang paling menguntungkan sekali. Thumma qala ara an taj'alaha fi aqrabin. Fi aqrabin. Maka Rasulullah menganjurkan, ini sebaiknya kamu bagikan untuk keluarga dekatmu. Faqasamaha Abu Thalhah fi qarabatihi. Maka sama Abu Thalhah dibagikan kepada keluarga dekatnya. Wa syahid anna sahabah yatabadaruna al-khairat. Syahidnya, dalam hadis ini kita bisa melihat para sahabat itu sangat bersegeranya mereka dalam menjalankan kebaikan. Kita kembali ke hadis. Summa sa'ala Abu Dzar illam yajid, yakni raqabah bihadzal ma'na. Kalau kita tidak dapatkan ada budak yang seperti spesifiknya seperti itu, bagaimana insyaallah? Yaitu yang paling baik, yang paling mahal di hadapan sang pemiliknya. Maka kalau itu tidak ada, Rasul menjawab, tu'inu sani'an au tasna li aghraq. Engkau berbuat baik, engkau membantu menolong orang, atau engkau ajari orang yang bodoh itu tadi. Ya'ni tasna' lil insan ma'rufan aw tu'in ahraq ma ya'rif fatusa'iduhu wa tu'inuhu. Artinya, engkau berbuat baik kepada orang atau menolong apa yang diperlukan. Atau kalau ada orang bodoh, bukan tambah dibodoh-bodohin, tambah dikerjain, tapi dibantu dia apa yang perlu, diajari dia. Yang jelas, fatusa'iduhu wa tu'inuhu, kamu bantu, kamu tolong dia. Fahadza aidun shadaqah min a'mal as-salihah, bantuan kamu yang kamu berikan kepada seseorang yang membutuhkannya itu termasuk shadaqah dari amal solehmu. Yakinilah ketika kamu membantu orang lain dari apa yang mereka butuhkan, itulah sedekah kamu. Tenagamu itu bisa jadikan modal untuk bersedekah. Qala fa illam af'al, kalau membantu orang juga kamu belum bisa lakukan, sedekah dengan tenaga juga kamu belum bisa lakukan, maka Rasulullah mengatakan takuffu syarruka anin nas fa inna sadaqah minka an nafsaka, ya kamu tidak melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek kepada orang lain, entah dalam bentuk perbuatan jahat itu tanganmu yang berbuat atau kakimu atau lisanmu menjebak orang, menggunjingkan orang atau menyakiti orang, menendang orang atau yang lainnya. Yang jelas dari perbuatan syar yang kamu lakukan, kamu hindari perbuatan kejelekan itu sehingga orang lain selamat dari kejelekan kamu. Fa inna sadaqah minka ala nafsika, itu merupakan sedekah darimu untuk kamu sendiri juga, sehingga kamu tidak terjatuh pada perbuatan dosa. Hadza adna ma yakun an yakuffu al insan syarrahu an ghairihi, ini perbuatan yang paling rendah, yaitu kamu jaga dirimu dari berbuat jahat kepada orang lain sehingga orang lain tidak tersakiti, tidak disakiti oleh kamu. Fa yusallimun nas minhu, maka orang pun selamat darinya. Inilah ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, hadis tentang banyaknya jalan kebaikan yang bisa kita perbuat. Semoga dengan hadis ini kita tambah bersemangat untuk berbuat kebajikan. Kalaupun dari sekian kebajikan yang banyak kita tidak bisa melakukannya, paling tidak apa yang kata Rasul itu apa? Kita selamatkan orang lain dari kejahatan diri kita. Kalaulah semua muslimin menjalankan hadis ini, alangkah tentramnya dunia, alangkah nikmatnya persaudaraan di antara kita. Tidak ada korban kejahatan dari diri kita. Orang semuanya selamat dari kejahatan yang kita lakukan. Maka yang terpenting adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan untuk orang lain, kita selamatkan orang lain dari kejahatan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.